Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanul kiram, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمعاني التي تتم بها حياة الصلاة كثيرة dan amalan-amalan hati yang dapat menyempurnakan hidupnya salat kathiratun ada banyak. Al-ma'na al-awwal, amalan hati yang pertama agar salatnya hidup, hudurul qalbi kama dzakarna. Yang pertama adalah hadirnya hati sebagaimana yang sudah kami sebutkan dalam pertemuan sebelumnya, sudah disebutkan wa ma'nahu an yufarrighal qalba min ghairi ma huwa mulabisun lahu. Makna dari hadirnya hati di dalam salat adalah mengosongkan hati dari perkara-perkara yang bisa mengganggu di dalam salat. Mengosongkan hati dari perkara-perkara yang bisa menghalangi dari menghadirkan hati di dalam sholat. Ini makna hudurul qalb, hadirnya hati. Hilangkan dan kosongkan hati dari hal-hal yang bisa mengganggu. Ya. Di dalam sholat. Wasababu dzalika al-himmatu. Dan sebab hadirnya hati adalah adanya himmah. Adanya keinginan. Fa'innahu mata ahammaka amrun hadara qalbuka daruratan. Karena sesungguhnya kapan kamu menginginkan sesuatu, maka niscaya hatimu akan hadir daruratan secara otomatis. Ketika kamu menginginkan sesuatu, maka hatimu akan hadir. Itu otomatis. Fala ilaja li ihdarihi illa sarful himmati ila shalah. Maka tidak ada cara, tidak ada jalan untuk menghadirkan hati kecuali dengan memalingkan atau mengarah kan keinginan kepada sholat. Tidak ada cara atau tidak ada jalan untuk menghadirkan hati kecuali dengan cara mengarahkan himmah keinginan ila sholat, kepada sholat. Wansiraful himmati yakwa wa yad'ufu bihasabi kuwatil imani bil akhirati wahtiqari dunia. Kemudian kata beliau, dan insiraful himmah, terarahnya keinginan, itu kadang kuat dan kadang lemah. Bihasabi kuwatil iman, tergantung kuatnya keimanan seseorang kepada akhirat, dan tergantung kuatnya keimanan seseorang terhadap rendahnya dunia. Nah, jadi kemampuan seseorang untuk mengarahkan himmahnya, keinginannya untuk fokus kepada sholat, itu kadang kuat, kadang lemah. Tergantung kuatnya keimanan terhadap akhirat, dan tergantung kuatnya keimanan terhadap rendahnya dan hinanya dunia. Fama taro'aita qalbaka la yahdur fi shalah, maka kapan kamu merasa hatimu itu tidak hadir di dalam sholat, dia sholat tapi hatinya, pikirannya gak tahu kemana. Jika engkau merasakan yang demikian, fa'lam anna sababahu dha'ful iman, ketahuilah bahwa sebabnya adalah lemahnya imanmu. Fajtahid fi taqwiyatihi, maka oleh karena itu bersungguh-sungguhlah engkau untuk menguatkan keimananmu. Jadi kuatkan keimanan agar supaya seseorang dapat mengarahkan keinginannya, himmahnya, fokusnya ke dalam sholat, sehingga dia bisa menghadirkan hati di dalam sholat. Nah, sehingga solusi untuk al-ma'na al-awwal, amalan hati yang pertama ini, yaitu hadirnya hati, adalah dengan cara seseorang menguatkan keimanan. Semakin kuat keimanan seseorang, maka dia akan semakin mampu untuk mengarahkan himmahnya kepada sholat. Semakin dia mampu mengarahkan himmahnya, keinginannya kepada sholat, maka akan semakin mampu dia untuk menghadirkan hati di dalam sholat. Al-ma'na tsani, kemudian amalan yang kedua dari amalan hati yang dapat menyempurnakan hidupnya sholat, at-tafahumu li ma'nal kalam, memahami makna bacaan-bacaan di dalam sholat. Ini akan sangat membantu untuk menyempurnakan hidupnya sholat. Sholat yang khusyuk, sholat yang memiliki ruh, yaitu dengan memahami makna-makna bacaan-bacaan sholat yang dibaca. Fa'innahu amrun wara'a huduril qalb, sesungguhnya memahami bacaan-bacaan sholat ini adalah rahasia di balik hadirnya hati. Ketika seseorang bisa memahami bacaan-bacaan yang dibaca di dalam sholat, dia akan semakin mudah untuk menghadirkan hati di dalam sholatnya. Li'annahu rubbama kanal qalbu hadiran ma'alafdi dunal makna, karena kadang-kadang hatinya memang hadir ketika dia melafadzkan atau membaca bacaan-bacaan sholat dunal makna, tapi tanpa dia memahami maknanya. Fayambagi sarfu dhihni ila idrakil makna, maka seyogianya dia mengarahkan pikirannya untuk memahami makna-makna bacaan sholat. Ya. Sudah seyogianya, ya, dia mengarahkan pikirannya, menggunakan pikirannya untuk memahami makna-makna bacaan sholat. Bidaf'il khawatir syaghilati, dengan cara dia mengusir khawatir, bisikan-bisikan, bersitan-bersitan, asyaghilati, yang dapat menyibukkan pikiran. Waqat imawaddiha, dan dengan cara memutus penyebab-penyebabnya, penyebab datangnya bisikan-bisikan tadi di dalam sholat, itu diputus. Fa'innal mawadda idza lam tanqati lam tansarif al-khawatiru anha. Karena sebab-sebabnya atau penyebab-penyebabnya, yakni penyebab-penyebab datangnya bisikan-bisikan yang menyibukkan pikiran, itu tidak akan terputus, ya, jika penyebab-penyebab ini tidak terputus, ya, lam tansarif al-khawatir anha, maka pikiran-pikiran, bersitan-bersitan juga tidak akan pergi, tidak akan hilang. Ya. Kalau penyebab-penyebab yang menyebabkan munculnya bisikan-bisikan yang menyibukkan hati, ya, tidak hilang, ya, maka pikiran-pikiran tersebut pun tidak akan bisa hilang. Ya. Sehingga harus diputus sebabnya, penyebabnya. Ya. Nah, ini yang kedua. Ya. Memahami makna bacaan-bacaan sholat. Ya. Dengan memahami bacaan-bacaan sholat, seseorang akan mudah untuk menghadirkan hati di dalam sholat. Maka seyogianya seseorang untuk berusaha dan bersungguh-sungguh untuk memahami bacaan-bacaan sholat. Kemudian, wal mawaddu imma zahiratun wa hiya ma yushghilu sam'a wal basar. Kemudian penyebab-penyebab itu, ya, penyebab-penyebab datangnya bisikan-bisikan yang bisa menyibukkan pikiran, ya, sehingga dia tidak dapat memahami bacaan sholat. Ya. Penyebabnya itu imal zahiratan, ada yang zahirah, yang lahiriah, ya, wahiyah mayushgilu sam'a wal basar, yaitu hal-hal yang menyibukkan pandangan dan pendengaran. Nah, ini sebab atau diantara penyebab yang bisa mendatangkan pikiran-pikiran atau bisikan-bisikan yang menyibukkan hati, sehingga sulit memahami bacaan dalam sholat. Hanya sekedar lafaz, ya, tapi dia tidak merenungi maknanya. Penyebabnya, ada penyebab yang zahirah, yang nampak, ya, terlihat, ya, atau terdengar, yaitu hal-hal yang bisa menyibukkan pandangan dan pendengaran. Kalau pandangan, misalkan gambar-gambar. Ya. Kalau pendengaran, misalkan suara-suara musik atau yang lainnya. Wa imma batinatun. Dan ada penyebab-penyebab yang batinah, ya, yang tidak terlihat, ya, penyebab dari batin. Wahya asyaddu, dan penyebab batin ini, penyebab yang batin yang tidak terlihat ini, asyad, ini lebih sulit untuk menghilangkannya. Nah, lebih sulit untuk menghilangkannya. kaman tasya'abat bihil humum fi audiyati dunya. Contohnya seperti orang yang hatinya sudah tercerai-beraikan di lembah dunia. Hatinya atau ambisinya telah tercerai-beraikan. Fi audiyati dunia. Karena ambisi mendapatkan dunia. Fa innahu la yanhasiru fikruhu fi fannin wahidin. Orang seperti ini ya, pikirannya tidak akan bisa fokus untuk satu hal saja. Ya. Tidak bisa fokus untuk satu hal. Walam yubnihi ghaddul basar. Bahkan menundukkan pandangan pun itu belum cukup, masih belum cukup. Ya. Li'anna ma waqa'a fil qalbi kafin fil istighali bih. Karena apa yang ada di dalam hatinya itu sudah sangat cukup menyibukkan hatinya. Yaitu tadi orang yang hubbud dunia, cinta dunia, yang hatinya tercerai-beraikan ya, karena ambisi untuk mendapatkan dunia. Ya. Sebab yang batin ini, ya, cinta dunia ini, cinta kesenangan dunia dan syahwatnya, ini lebih berat untuk dihilangkan daripada tadi sebab yang zahirah, yang nampak. Ya. Misalkan ada suara musik, ya. Misalkan ada gambar-gambar di depannya, ya. Ini zahirah, menyibukkan pandangan, menyibukkan pendengaran. Tapi sebab yang ada di dalam hati, ya, yaitu hubbud dunia, cinta kepada dunia, ya, ini lebih sulit untuk menghilangkannya. Ya. Bahkan sampai pun ketika dia mampu untuk menundukkan pandangan dan menjaga pendengaran, itu masih belum cukup. Karena apa yang ada di dalam hatinya lebih parah. Ya. Cinta terhadap syahwat dunia. Ya. Sehingga orang seperti ini sulit untuk konsentrasi atau fokus atau khusyuk di dalam sholatnya. Sulit orang seperti ini untuk menghadirkan hati di dalam sholatnya. Sulit orang seperti ini untuk apa? Ketika sholat dia berusaha untuk merenungi makna bacaan sholat. Sulit. Sulit untuk merenungi bacaan sholat. Nah, karena apa yang ada di dalam hatinya sudah sangat cukup menyibukkan, yaitu kecintaannya kepada dunia. Ya. Nah, jadi setiap sholat udah pikirannya dunia aja masih, ya. Masih aja ada kaitannya dengan dunia, ya. Sehingga dia tidak bisa khusyuk, tidak bisa menghadirkan hati, ya. Tidak bisa fokus, konsentrasi di dalam sholatnya. Ya. Kemudian kata Syekh, wa ila juzalik, dan obatnya, ya, obat untuk menghilangkan penyebab-penyebab tadi, penyebab-penyebab yang bisa menyebabkan datangnya bisikan-bisikan yang menyibukkan hati, ya. Obatnya adalah in kana fil mawadiz zahirah, kalau penyebabnya adalah penyebab yang terlihat, yang zahir, yang lahir, ya. Maka biqat ima yushdilu sam'a wal basar, maka dengan cara memutus perkara yang bisa menyibukkan pendengaran dan penglihatan. Memutus hal-hal yang bisa menyibukkan pandangan dan pendengaran. Wahwal qurbu minal qiblah. Yaitu misalnya dengan mendekat ke arah kiblat. Wan nadharu ila maudhi'i sujudihi. kemudian dia melihat tempat sujudnya di dalam sholat. Wal ihtiras fi sholati minal mawadi'i al mankushati. Kemudian dia tidak sholat di tempat-tempat yang di situ ada ukiran-ukiran atau ada gambar-gambar. Nah, wa an la yatruka 'indahu ma yushghilu hissah, dan dia tidak meninggalkan apapun yang bisa menyibukkan indranya. Nah. Ini obatnya untuk menghilangkan penyebab yang zahira, yang nampak, yang bisa menghalangi seseorang dari khusyuk dan menghadirkan hati di dalam sholat. Itu dengan memutus hal-hal yang bisa menyibukkan pandangan dan pendengaran. Misalnya dengan mendekat ke arah kiblat, melihat tempat sujud dalam sholat, kemudian tidak sholat di tempat yang di situ banyak ukirannya atau gambarnya. Nah, demikian pula dia apa? Benar-benar menyelesaikan hal-hal yang bisa mengganggu inderanya. Diselesaikan terlebih dahulu. Fa'inan Nabiya sallallahu alaihi wasallam lama sholla fi anbijaniyatin laha a'lam naza'aha. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sholat dengan memakai baju yang ada gambar-gambarnya, naza'aha, maka beliau lepas pakaian tersebut. Waqal, dan beliau berkata, innaha alhatni anifan an salati. Beliau mengatakan, sesungguhnya pakaian ini tadi telah melalaikan aku dari sholatku. Nah, ini kalau sebab yang bisa menyibukkan hati di dalam sholat adalah sebab yang terlihat atau terdengar, maka putus hal-hal yang bisa menyibukkan pandangan dan pendengaran. Nah, ketika sholat dia menghadap dan memandang tempat sujud, kemudian dia tidak sholat di tempat yang ada gambar atau ukirannya, dan seterusnya. Terus bagaimana kalau penyebabnya penyebab yang batin? Fa in kana minal mawadil batinah. Kalau penyebabnya adalah penyebab yang batinah, yang ada di dalam hati, di dalam batin. Fatoriku ilajihi an yaruddan nafsa qahran ila ma yaqra'u fis salati wa yushghiluha bihi min ghairi. Maka cara mengobatinya adalah dengan memaksa jiwa untuk memperhatikan apa yang dia baca di dalam sholat, dan memaksa jiwa untuk sibuk dengan bacaan sholat. An ghairi, tanpa peduli kepada yang lain. Nah, ini kalau sebab yang bisa mendatangkan bisikan-bisikan yang menyibukkan hati dalam sholat ini, sebab yang batin. Maka caranya ini memaksa hati, memaksa jiwa untuk memperhatikan bacaan sholat dan sibuk dengan bacaan sholat tanpa peduli dengan yang lain. Harus dipaksa jiwa kita. Wa yasta'iddu lidzalika qabla ad-dukhuli fi shalah. Bahkan mempersiapkan itu semua sebelum masuk ke dalam salat. Dipersiapkan. Sebelum masuk ke dalam salat. Dengan cara bi an yaqdiya asghalahu. dengan dia menyelesaikan terlebih dahulu kesibukan-kesibukan yang dikhawatirkan nanti muncul dalam pikiran ketika sholat. Maka selesaikan kesibukan-kesibukan tadi. Ya. Nah, wa istahida fi tafriq qalbi, dan dia berusaha dan bersungguh-sungguh untuk konsentrasi, ya, berusaha untuk memfokuskan hatinya. Wa yujaddidu ala nafsihi, wa yujaddida ala nafsihi dzikral akhirah wa khatar al qiyami baina yadayillahi azza wa jal wa haula al matla' wa haula al matla'. Kemudian dia terus dan senantiasa mengingat akhirat, ya, di dalam salatnya dia terus mengingat akhirat dan terus mengingat pentingnya al-qiyam baina yadayillah, pentingnya berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan dia mengingat ngerinya hari kiamat. Ngerinya hari akhir. Dengan demikian, ya, dia akan bisa untuk menghadirkan hati di dalam sholat. Dia akan bisa untuk memahami atau merenungi bacaan-bacaan yang dia baca di dalam sholat. Fa in lam taskun al-afkaru bidzalik, tapi kalau sudah melakukan cara-cara tadi, tapi ternyata pikiran masih belum tenang, ya, ya sudah lakukan yang tadi itu, tapi kok pikiran masih belum tenang? Fal ya'lam annahu innama yatafakkaru fima ahammahu washtaha. Maka hendaklah dia mengetahui bahwa dia ini sebenarnya, ya, hanya sibuk memikirkan apa yang dia inginkan. Faliyatruk tilka syahwat. Maka hendaklah dia apa, meninggalkan keinginan-keinginan tadi. Waliyaktok tilkal alaik, dan hendaklah dia memutus ketergantungan dan keterkaitan dengan keinginan-keinginan tadi. Baik. Sudah masuk waktu Isya. Al-muadzin yuadzin, kita lanjut ba'dal adzan, ya. Baik, kita lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, wa'lam anna al-illata ma tatamakkanat la yanfa'uha illa ad-dawa'ul qawi. Ketahuilah bahwa penyakit itu ketika dia menancap kuat, ya, semakin berat penyakitnya, maka tidak bermanfaat obat bagi penyakit ini kecuali obat yang kuat juga. Yani kecuali obat yang dosisnya tinggi. Ya. Semakin berat penyakit, maka apa? Obatnya harus yang semakin berdosis tinggi. Wal illah idza qawiyat jadabatil musalli, jadabat al musalliya wa jazabaha ila an tanqadiyas salatu fil mujazabah. Sehingga penyebab yang batin tadi, ya, yakni penyebab datangnya bisikan yang bisa menyibukkan hati, ya, sehingga dia tidak bisa khusyuk, tidak bisa menghadirkan hati, tidak bisa memahami dan merenungi bacaan sholat, ya. Penyebab yang seperti ini, kalau dia semakin kuat, ya, maka dia akan menarik orang yang sholat tadi. Penyebab tadi, dia akan mempengaruhi dan menarik orang yang sholat. Wajazabaha. Dan orang yang sholat pun akan menarik penyebab tadi. Nah, ila antan kodiyas sholah fil mujazabah. sampai selesai sholat, fil mujazabah, saling tarik menarik. Nah, ini kalau penyebabnya tadi kuat, penyebab tersebut akan menarik orang yang sholat akan menarik penyebab tadi, sampai selesai sholat, fil mujazabah, saling tarik menarik. Wa mislu dzalika, Syekh memberikan contoh permisalan di sini. Wa mislu dzalika kamatsali rajulin tahta syajaratin arada an yasfa lahu fikrah. Baik. Dan yang seperti ini itu seperti seseorang yang dia berada di bawah pohon. Aroda an yasfa lahu fikrah. Dia ingin menjernihkan pikirannya. Ingin bisa konsentrasi, ingin bisa fokus. Wa kanat aswatul asafiri tushawwishu alaih. Dan suara burung itu mengacaukan pikiran dia. Padahal dia itu berada di bawah pohon tujuannya untuk menyendiri, menenangkan hati, menjernihkan hati, menjernihkan pikiran. Tapi ternyata di pohon tersebut ada burung-burung yang suaranya mengacaukan pikiran dia. Wa fi yadihi qadibun yutiruha bihi. Dan dia mengusir burung-burung tadi dengan tongkatnya. Karena di tangannya ada tongkat yang dia gunakan untuk mengusir burung-burung tersebut. Supaya tidak mengganggu. Kama yastakir. Taib. Fama yastakirru fikruhu hatta ta'udal asafiru fayastaghilu biha. Setelah dia usir burung-burung tadi, dia belum tenang pikirannya, ya, belum jernih pikirannya. Tetapi apa? Burung-burung tadi sudah kembali lagi hinggap di pohon tadi. Sehingga burung-burung tersebut menyibukkan dia lagi. Ya, mengganggu dia lagi. Sehingga bagaimana caranya orang ini bisa menjernihkan pikiran di bawah pohon itu. Fakila lahu. Ada yang berkata kepadanya, hada syai'un la yanqati'. Keadaan seperti ini enggak akan selesai. Ya. Nah, kamu enggak akan bisa menjernihkan hati, ya, enggak bisa konsentrasi, ya. Nah, di bawah pohon ini. Karena keadaan seperti ini tidak akan selesai-selesai. Kamu ngusir burungnya, nanti datang lagi burung tersebut. Ya. Dan seterusnya. Fa'in aradtal khalaso faqta'i syajarah. Kalau kamu mau lepas dari gangguan burung-burung tadi, faqta'i syajarah. Maka tebang pohonnya. Ya. Supaya burung-burung tadi tidak bisa hinggap di pohon tersebut. Karena sudah tidak ada pohon. Sehingga tidak ada suara burung yang mengganggu dia. Ya. Fakadzalika syajaratus syahwah. Nah, jadi dengan cara apa tadi? Memutus penyebab yang bisa mendatangkan bisikan-bisikan yang bisa menyibukkan hati atau pikiran di dalam sholat. Ya. Maka demikian pula syajaratus syahwah. Kata Syekh, demikian pula pohon syahwat, pohon keinginan, pohon ambisi. Ya. Idza tasya'abat wa tafarraqat aghsanuha, kalau pohon ini cabangnya banyak, rantingnya banyak, in jazabat ilaihal afkar, maka pikiran-pikiran itu akan tertarik kepadanya. Ya. Pikiran-pikiran akan tertarik kepada syahwat tersebut, pohon syahwat tersebut. Ya. Kan jidha bil asafiri ilal asjar wa zubabi ilal akzar, seperti tertariknya burung-burung tadi ke pohon tadi, dan seperti tertariknya lalat ke akzar, ke tempat-tempat yang kotor. Nah, lalat tertariknya ke tempat-tempat yang kotor, burung tertariknya ke tadi pohon, ya. Maka demikian pula, nah, ketika pohon syahwat ini banyak cabangnya, ya, maka pikiran-pikiran akan tertarik kepadanya, ya, kepada pohon syahwat tadi. Fadhahabal umru annafisu fi daf'i ma la yandafi', sehingga umur yang berharga ini habis, ya, untuk mengusir sesuatu yang enggak bisa diusir. Ya. Wa sababu hadhihi asyahwati allati tajlibu hadhil afkar hubbud dunya. Subhanallah. Dan sebab syahwat ini, ya, syahwat pohon syahwat ini, ya, sebab syahwat ini yang bisa menarik pikiran-pikiran tadi, ya, sebabnya adalah hubbud dunia, cinta dunia. Nah, sehingga orang yang cinta dunia, dia akan susah dan sulit untuk khusyuk dan menghadirkan hati di dalam sholat. Ya. Sulit untuk merenungi makna-makna bacaan dalam sholat. Biang keroknya itu pada sifat ini, hubbud dunia, cinta dunia, ya. Karena cinta dunia akan melahirkan syahwat-syahwat tadi, yang kemudian pikiran-pikiran tertarik kepada syahwat-syahwat tersebut, ya. Sebagaimana tertariknya lalat ke tempat-tempat yang kotor dan tertariknya burung ke pohon-pohon. Kila li Amir ibn Abdi Qais rahimahullah, dikatakan kepada Amir bin Abdi Qais rahimahullahu ta'ala, hal tuhadithuka nafsuka bishay'in min umuri dunia fi sholah? Ya. Perhatikan ketika ulama ditanya dengan pertanyaan ini. Ya. Seorang alim ditanya dengan pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Ya. Apakah jiwamu, ya, membisikkan bisikan-bisikan dunia, ya, atau urusan dunia fi shalah, di dalam sholat, ya. Nah, apakah jiwamu membisikkan urusan-urusan dunia di dalam sholat? Faqal, maka beliau berkata, la antakhtalifal asinnatu fiyya ahabbu ilayya min an ajida hadza. Sungguh, tombak-tombak itu menancap di tubuhku, itu lebih aku sukai daripada aku melakukan hal ini. Yani daripada aku mendapati hal seperti ini. Yani di dalam sholatnya apa? Nah, jiwanya membisikkan bisikan-bisikan dunia. Yani tidak khusyuk dalam sholatnya. Ya, tidak bisa menghadirkan hati yang ada pikirannya dunia. Ya. Dikatakan kepada Amir, apakah kamu juga di dalam sholat memikirkan pikiran-pikiran dunia? Ya. Kata beliau, sungguh tombak-tombak itu menancap dalam tubuhku, lebih aku sukai daripada aku melakukan ini. Yani memikirkan pikiran-pikiran dunia ketika sholat. Ya. Jiwanya membisikkan bisikan-bisikan dunia, urusan-urusan dunia. Ya. Karena ini semua yang bisa menyebabkan seseorang apa? Tidak bisa menghadirkan hati di dalam sholat. Ya. Dunia, hubbud dunia. Kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, wa'lam anna qat'a hubbid dunya minal qalbi amrun sa'bun. Shadaqa rahimahullah. Ketahuilah bahwa memutus cinta dunia, memutus cinta dunia dari hati, itu adalah perkara yang sulit. Wa zawaluhu bil kulliyati aziz, dan hilangnya cinta dunia dari hati secara keseluruhan, secara total hilang, aziz, itu sesuatu yang sangat sulit. Fayambagil ijtihadu fil mumkin minhu, maka seseorang hendaknya bersungguh-sungguh untuk melakukan yang mungkin bisa dia lakukan. Jadi bersungguh-sungguh semampunya untuk memutus tali cinta dunia dari hati. Berusahalah semampu mungkin. Al-ijtihad fil mumkin minhu. Wallahul muwaffiq al-mu'in, dan Allah lah yang memberikan taufik, dan Allah lah yang akan membantu. Maka kita berusaha semampu kita, sekuat kita, untuk memutus tali cinta dunia dari hati kita. Karena ini termasuk biang, biang kerok atau sebab yang bisa menghalangi kita dari khusyuk dan menghadirkan hati di dalam sholat. Kemudian al-ma'na salis, amalan yang ketiga dari amalan-amalan yang bisa menyempurnakan hidupnya sholat. At-ta'zimu lillahi wal haibatu, mengagungkan Allah dan takut kepada Allah. Ini semua amalan hati kan, mengagungkan Allah, takut kepada Allah. Wa dzalika yatawalladu min syai'ain. Sikap mengagungkan Allah dan takut kepada Allah itu akan terwujud karena dua hal. Yang pertama, ma'rifatu jalalillahi ta'ala wa 'azamatihi. Mengenali kemuliaan Allah dan keagungan Allah. Wa ma'rifatu haqaratin nafsi wa annaha musta'badatun, dan mengenali hinanya diri, hinanya jiwa, dan bahwasannya diri ini atau jiwa ini musta'badah, itu dijadikan hamba oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi kita ini hamba. Jadi sikap mengagungkan Allah dan takut kepada Allah itu akan terwujud karena dua ma'rifah ini. Yang pertama, ma'rifatu jalalillah wa 'azamatihi, mengenali dan mengetahui kemuliaan Allah dan keagungannya. Yang kedua, mengetahui rendahnya dan hinanya diri. Jika seseorang mengenal keagungan dan kemuliaan Allah dan dia menyadari bahwasanya dirinya itu rendah, hamba, maka dia akan bisa mengagungkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia akan bisa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan orang yang mengagungkan Allah dan takut kepada Allah, dia akan lebih mudah untuk bisa khusyuk di dalam sholatnya. Akan membantu untuk menghadirkan hati di dalam sholatnya. Kemudian, fayatawalladu minal ma'rifataini al-istikanatu wal-khusyuk. Kemudian, dari dua ma'rifah ini akan lahir istikanah dan khusyuk, ketundukan dan kekhusyuan. Kalau seseorang dia sudah mengetahui dan mengenali kemuliaan dan keagungan Allah dan menyadari tentang rendahnya dirinya, maka akan lahirlah sifat ketundukan dalam hatinya. Dan akan lahirlah khusyuk dalam hatinya. Kemudian memin dzalik, dan diantara amalan hati yang bisa menyempurnakan hidupnya sholat, adalah ar-roja, rasa harap. Ya, rasa harap. Fa innahu zaidun 'alal khauf. Dan rasa harap ini adalah sebagai tambahan bagi rasa khauf, rasa takut. Ya, karena rasa takut tadi di poin yang ketiga, ya. Poin yang keempat, ar-roja, rasa harap. Ini sebagai tambahan dari rasa takut. Ya. Fakam min mu'azzimin mulkan atau malikan, ya, yuhabuhu li khawfi satwatihi wala yarju birrahu. Ya. Berapa banyak orang yang mengagungkan suatu kerajaan atau mengagungkan raja, ya, itu sebabnya karena dia takut dengan hukuman atau siksa dari raja tersebut. Wala yarju birrahu, dan dia tidak mengharapkan kebaikannya. Nah, fal musalli yambagi an yakuna rajian bi salatihi as-sawaba. Orang yang sedang sholat, seyogianya dia apa? An yakuna rajian, dia di dalam sholatnya mengharapkan pahala. Ya. Seyogianya orang yang sholat itu di dalam sholatnya dia mengharapkan pahala. Kama yakhafu min taksirihi al-iqab. Sebagaimana dia apa? Khawatir atau takut mendapat siksa ketika dia lalai dari sholatnya. Nah, orang yang lalai dari sholatnya dia akan takut mendapatkan siksa, iqab. Maka demikian pula orang yang sholat, orang yang tidak lalai kemudian dia sholat, maka hendaknya dia apa? Berharap mendapatkan pahala dengan sholatnya tersebut. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini empat amalan hati yang bisa membantu untuk menyempurnakan hidupnya sholat. Naam. Kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.